sexy goat. Oh, I get lost. Yes, yes. Yo, bones. Kumulai tak bisa di pause. I got your goal when you lose. Trapping like Migos. Trapping like Migos. Kumulai tak bisa di pause. I got your goal when you lose. Trapping like Migos. Trapping like Migos. Semua viral di medsos. Semua viral di medsos. Semua viral di medsos. Semua viral di medsos. Wagelah seh, wagelah seh, wagelah seh, wagelah seh. Trapping like Migos. Trapping like Migos. Sexy girl was trap. Cewek senyum pas ku nge-rap. Resign kerja semangat. Semoga ini jadi berkat. Palena Mafi try hard beli Mursi Lago. Mereka semua berpikir sempit. Tak peduli ku tetap let's go. Ku memang anak baru. Mereka lama di kelas. One day mereka nunduk lesu. Ku jadi ketua kelas. Wagelah saya lagu baru. Diputar ulang tiap waktu. Wagelah saya lagu baru. Diputar ulang tiap waktu. Wagelah saya, wagelah saya, wagelah saya. Gebetan baru, lihat barang diskon, gajian telat, ditanya nikah. Sexy girl still dope, sexy girl still dope, sexy girl still dope, sexy girl still dope, sexy girl still dope, sexy girl free. I don't give a fuck, terus berlari seperti Ari ngejar matahari. Kelas kuda versus mereka matahari. Represent hip hop, sexy girl lit. Apa pe EXO you know biggie. Tanpa logam hati mulia, semoga bisa pergi ke Atlanta. Born in January, nanti diva like. Pak Machiavelli, my ambition as a rider. Ku pakai es maka aku santai. Tak pakai B karena suka pantai. Banyak orang pusing kerja kantoran, gaji sedikit selalu kena deadline. Sexy girl still dope, sexy girl still dope, sexy girl still dope, sexy girl still dope. Sing like Miss Astro Zombies, ku rakit kata takkan habis. Mereka ingin terlihat hypebeast, budget tipis style telat habis. Wagelah se, wagelah se, wagelah se, wagelah se, wagelah se, wagelah se. What can I say? What can I say? What can I say? What can I say? What can I say?